كانوا من قبل لا في ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, para pendengar Radio Albayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio RBK dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, pendengar Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, dan radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita ini, pemirsa Roja TV dan stasiun TV lain yang juga ikut merilai kita ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan tentang Tauhid. Pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang tiga jenis khauf, syirik di bidang khauf. Yang pertama khauf sirri, khauf yang tersembunyi. Khauf itu apa? Rasa takut. Contohnya takut kepada berhala yang disembah oleh manusia. Kalau-kalau si berhala itu punya kekuatan, kemampuan memberi madharat ke kita kalau kita melarang orang menyembah mereka. Baik berhala itu patung, pohon, kuburan, arwah ruh yang sudah mati dan seterusnya. Ada rasa takut, maka itu khauf sirri dan itu syirik besar. Tidak boleh. Itu sudah kita terangkan. Kedua, rasa takut kepada orang yang menyebabkan kita terhalang melakukan kewajiban atau terdorong melakukan hal yang haram karena takutnya kepada orang. Ini juga haram, tapi tidak sampai kepada syirik besar. Syirik kecil tapi dengan dosa yang besar. Dan yang ketiga, khauf tabi'i, yang alami, rasa takut yang normal, yang manusiawi. Seperti contoh takutnya kepada ular berbisa, kepada binatang buas, kepada listrik yang bila dipegang bisa nyetrum menyebabkan kematian, termasuk kepada orang jahat yang bisa menganiaya kita. Seperti takutnya Nabi Musa kepada Fir'aun dan tentaranya setelah membunuh. Seperti takutnya Nabi Ibrahim kepada tamu asing yang tak dikenal ketika disuguhi daging yang enak, yang lezat, ternyata tidak mau memakannya, lalu curiga dan rasa takut muncul. Itu tabi, dialami juga oleh para nabi, ya, maka itu tidak apa-apa. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang takut ini. Rasa takut kita kepada Allah adalah wajib. Takut inilah yang menjadi bukti keimanan seseorang. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kepada Allah, kalau kalian orang mukmin. Takutnya kepada Allah sampai membuat hati ini bergetar ketika nama Allah disebut. Itu rasa takut yang dimiliki seorang mukmin yang hakiki. innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ay khafat. Orang beriman itu hanyalah orang yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya, maknanya takut, ya. Wajib memiliki rasa takut kepada Allah. Gimana tidak? Allah itu Maha Pencemburu. Allah itu kalau Maha Pembalas. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami itu Maha Pembalas kepada setiap orang yang berdosa. Dan sekali membalas dengan azab, azabnya dahsyat luar biasa. Innallaha syadidul iqab. Wajib memiliki rasa takut. Tapi takut ini wajib disertai dengan dua sifat lain. Wajib, kalau enggak berbahaya. Apakah dua sifat lain yang harus disertakan selain takut? Yaitu raja dan mahabbah. Raja berharap, mahabbah cinta. Jadi tiga hal ini harus dimiliki secara bersamaan ketika beribadah kepada Allah. Khaufnya ada, mahabbahnya ada, rajanya juga ada. Kumpulkan, padukan ketiga rasa itu ketika kita beribadah. Apapun ibadahnya, sholat umpamanya, khaufnya ada, takut sholat kita ini ditolak oleh Allah, takut sholat ini tidak diterima, takut sholat ini malah mengundang azab karena ada kekeliruan, kesalahan. Ada gitu orang yang sholat tapi diancam dengan azab? Ada. Fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahum alladzina hum yuraun. Khawatir sahun, riya itu ada ketika kita sholat. Takut, rojaknya, harapannya ada. Berharap ampunan Allah dengan sholat ini, berharap pahala dari Allah, keriduan dari Allah. Cintanya juga ada, sehingga kita merasakan betah ketika dialog dengan Allah dalam sholat kita. Tiga-tiganya ini harus ada. Kenapa? Karena kalau hanya khauf tanpa roja, roja bukan radio. Roja itu maknanya apa? Harapan kepada Allah. Kalau khauf tanpa roja, dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam sifat putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Putus asa dari ampunan Allah, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya takut saja, jadi wajib disertai adanya roja. Sebaliknya, jangan hanya roja tanpa khauf. Kalau hanya roja tanpa khauf, dia nanti merasa aman dari murka Allah, dari siksa Allah, dari makar Allah. Walaupun dia banyak melakukan dosa, tenanglah, dosa juga. Walaupun banyak, Allah maghfurur rahim, kita pasti diampuni, kita pasti akan diselamatkan dari neraka, kita pasti akan ke surga. Itu akibatnya merasa aman dari makar Allah. Dua-duanya adalah dosa besar. Baik putus asa dari rahmat Allah ataupun merasa aman dari makar Allah, dua-duanya dosa besar. Ditegur oleh Allah orang yang kaya demikian. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Apa mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Ditegur oleh Allah, jangan merasa aman dari makar Allah, ya. Sebaliknya, putus asa juga dilarang. Segede apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, maka tidak boleh merasa putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, dari karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh putus asa. Allah berfirman, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali hanyalah orang-orang kafir. Itu dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 87. Dalam surah Al-Hijr ayat 56 Allah berfirman, wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Tak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Jadi dua hal tadi, putus asa dari rahmat Allah dan aman dari makar Allah, merupakan dosa besar yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sedangkan merasa aman dari rahmat, merasa aman dari makar Allah karena hanya memiliki roja tanpa khauf. Sebaliknya putus asa dari rahmat Allah karena lebih mengedepankan khauf dan tidak memiliki roja sama sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Ismail bin Rafi, minal amni min makarillah iqamatul amdi ala dhambi yatamanna ala Allahil maghfirah. Di antara bukti seseorang merasa aman dari makar Allah adalah seorang hamba terus-menerus melakukan dosa tapi selalu berharap dapat ampunan dari Allah tanpa ikhtiar yang mengundang turunnya ampunan itu. Dosa terus, tobat enggak? Dosa terus, istighfar tidak? Dosa terus tapi berhenti tidak dari dosanya, tapi dia berharap mudah-mudahan saja walaupun kita banyak dosa diampuni oleh Allah, tanpa ikhtiar dan usaha meraih ampunan. Apa mungkin? Tidak mungkin. Betul Allah itu Ghafurur Rahim, betul Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tapi ampunan dan kasih sayang Allah hanya Allah berikan kepada orang yang layak. Kalau umpamanya yang tobat diampuni, yang tidak tobat juga diampuni, adil apa tidak? Tidak. Berarti Allah menyamakan orang yang soleh dengan orang yang salah. Berarti Allah menyamakan orang yang takwa dengan orang yang fajir. Tidak mungkin. Allah berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menjadikan orang yang soleh dengan orang yang salah ini sama, sama-sama diampuni, sama-sama dimasukkan ke dalam surga, sama-sama diberi rahmat oleh Allah? Yang soleh, yang ahli ibadah diampuni, dimasukkan ke dalam surga. Yang durhaka juga diampuni, dimasukkan ke dalam surga. Apakah akan disamakan? Tentu saja tidak. Allah turunkan ampunan kepada hamba-Nya kalau si hamba ada ikhtiar meraih ampunan itu dengan cara tobat, dengan cara banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau seseorang dosa terus, tidak ada tobat, tidak ada istighfar, tidak ada amal ibadah, tapi dia yakin tenang Allah Maghfur Rahim, dia salah faham terhadap sifat Allah. Betul Allah Ghafurur Rahim, tapi Ghafur dan Rahimnya Allah enggak mungkin diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Oleh karena itu, di antara orang yang merasa aman dari makar Allah adalah terus-terusan berdosa tapi tetap berharap ampunan tanpa ikhtiar meraih ampunan tersebut. Jadi berdasarkan hal tadi, seorang mukmin tidak boleh beribadah kepada Allah hanya berbekal takut semata-mata, lalu putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh berbekal roja semata-mata, lalu merasa aman dari murka dan azab Allah. Dua sifat ini wajib disandingkan. Ada khauf, ada roja. Ada harapan, ada rasa takut. Dan inilah yang Allah sebut dalam banyak ayatnya tentang karakter orang-orang mukmin. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90 tentang orang-orang mukmin calon pisurgaeun. Kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka, orang-orang mukmin itu adalah orang yang selalu berlomba dalam melakukan kebaikan dan menyeru kepada kami, ibadah kepada kami, raghaba wa rahaba, dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Ketika ibadah, harapannya ada. Dan sudah ikhtiar, sudah berjuang, harapan meraih pahala, keridhaannya, cinta kasih sayangnya, ampunannya, ada harapannya. Karena kita sudah berusaha semampu yang kita bisa. Takutnya juga ada, enggak kepedean, enggak over confidence, enggak terlalu percaya diri, wah pasti surga lah, pasti diterima. Enggak, khawatir ibadah yang kita lakukan ada kurangnya, ada salahnya, ada kelirunya, lalu ditolak. Karena tidak semua orang ibadah pasti ibadahnya diterima, ya. Mungkin ada faktor penyebab ditolaknya ibadah itu, mungkin niat kurang ikhlas, mungkin pelaksanaannya kurang mutaba'ah, mungkin tidak ada kesungguh-sungguhan alias ala kadarnya, maka mungkin saja ditolak. Ya, sangat mungkin. Perbuatan ibadahnya sendiri dilakukan, tapi mungkin ditolak, mungkin. Contoh, dua anak Adam yang dua-duanya diperintahkan untuk berkurban. Satu berkurban dengan yang terbagus, terbaik dari kambing yang dimilikinya. Satu lagi yang terjelek, asal-asalan ala kadarnya. Dilihat dari bentuk amalannya aja, kita sudah bisa melihat motivasinya, perasaan yang mendasarinya. Kalau yang milihnya yang gede, yang terbaik, pasti itu berdasarkan ketakwaan tuh. Ini untuk Allah. Allah yang memerintahkan, yang nyuruh, harus yang terbaik. Kalau yang asal-asalan, yang terburuk tadi, pasti itu, ya, motivasi yang mendorong itu bukan ketakwaan, dicampuri oleh rasa sayang terhadap dunia, terhadap harta. Ini ajalah yang terburuk gitu ya. Apa akibatnya? Yang ini diterima, yang itu ditolak. Lalu Allah menyatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa amalannya didasari karena ketakwaan pasti berkualitas. Pasti dengan kualitas terbaik yang biasa dia lakukan. Tapi kalau bukan ketakwaan pasti asal-asalan. Yang asal-asalan ini ditolak. Dia sudah berkurban, dia sudah melaksanakan perintah, tapi ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kasus ditolaknya amalan yang dilakukan oleh orang banyak, karena faktor yang jelas diterangkan baik dalam ayat ataupun hadis. Di antaranya yang kurang ikhlas, yang ada unsur riya, yang membagi niatnya kepada Allah sebagian untuk kepentingan dunia atau makhluk sebagian, ditolak. Allah berfirman dalam hadis kursi sahih riwayat Imam Muslim, ana aghna syuraka ya'ani syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan, tidak membutuhkan tandingan. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, amalan ini amal soleh, amal baik, tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu, membagi dua niatnya, separuh untuk Allah, separuh untuk dunia, untuk pujian manusia, untuk penilaian manusia, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syirknya, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Tuh, kalau amalan itu tercampuri begitu, sering kita tidak sadar bahwa mungkin niat amal ibadah kita tercampuri oleh kepentingan-kepentingan duniawi mungkin. Nabi SAW pun bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Dua-duanya adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi enggak ada perintahnya, enggak ada contohnya, enggak ada urusannya dari aku, itu amalan tertolak. Amalan agama tertolak. Nah, karena ada bukti dan keterangan orang-orang ditolak amalannya karena hal tertentu, maka takut. Jadi takut ditolak, takut tidak diterima, takut tetap diazab oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun kita sudah beramal secara maksimal. Dua-duanya ada, takutnya ada, harapannya ada. Juga diterangkan dalam Al-Isra ayat 57, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Merekalah orang-orang yang selalu menyeru kepada Allah dan selalu mencari wasilah atau jalan untuk bisa sampai kepada Allah, mana jalan yang terdekat. Wasilah di sini maknanya amal soleh, bukan orang, bukan pihak lain. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan sangat takut kepada azabnya. Harapannya ada, takutnya ada, karena azab Allah itu sesuatu yang amat menghinakan orang yang mendapatkannya. Jadi khauf dan roja wajib disandingkan. Bila bersatu antara khauf dan roja, maka kedua sifat tadi bisa memotivasi hamba terhadap dua hal. Hal pertama, memotivasi hamba untuk melakukan amal soleh, perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat. Karena apa? Karena ada iming-iming yang bisa diharapkan kalau kita mengamalkan amalan itu. Apa iming-imingnya? Ampunan Allah, pahala Allah, surga Allah, cinta kasih sayang Allah, keriduan Allah. Itu iming-imingnya tuh. Dengan iming-iming yang menggiurkan. Kita aja di dunia ya, diiming-imingi oleh dunia, kita siap berjuang, berlelah-lelah, bete-bete mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang hanya karena iming-iming dunia. Coba lihat para karyawan tiap hari disiplin, datang jam 8, pulang jam 4. Di kantornya bete, di jalannya juga bete, karena apa? Macet, sampai ke rumah lelah. Hanya iming-iming dunia, setiap akhir bulan diberi bayaran sekian. Dengan itu saja manusia sudah siap menderita. Lihat umpamanya para tukang bangunan. berpanas-panas, naik ke atas bangunan tingkat tinggi, berisiko jatuh dengan taruhan nyawa, keringat bercucuran, teriknya matahari menyengat tubuhnya. Mereka mau melakukan itu. Karena apa? Iming-iming dunia. Dibayar sehari mungkin berapa? 100 ribu gitu ya, bisa kurang bisa lebih. Sudah mau begitu. Ini iming-iming Allah berikan jauh lebih mahal daripada itu. Dan ibadah yang dilakukannya tidak secapek, tidak selelah, tidak seberat tukang bangunan tadi. Ibadah yang dilakukan tidak sampai berkeringat, tidak sampai ngos-ngosan, tidak sampai tiba beregek dan tiba pereket. Ada enggak orang sholat sampai berkeringat? Tidak ada. Ada enggak orang yang ngaji seperti ini sampai bercucuran mandi keringat? Enggak ada. Cangkel, pegel, bete, iya ya. Iya, wayahna. Tidak seberat tukang bangunan yang naik ke atas bangunan tingkat tinggi, enggak ya. Jadi roja memotivasi orang untuk melakukan amal soleh. Adapun khauf memotivasi orang untuk menghindarkan dosa, lihat penyimpangan, kesalahan, kekeliruan yang bisa mengundang murka dan azab Allah karena takut. Copet tidak sembarang nyopet di setiap tempat dan waktu karena tahu resikonya. Ketika situasi tidak memungkinkan, walaupun ada uang nongol 1 miliar, dia enggak berani. Kenapa? Walaupun dapat 1 miliar ketahuan babak belur dihajar massa dan ditahan berbulan-bulan di penjara. Uang 1 miliarnya apakah dimiliki? Enggak. Maka enggak berani dia. Takut terhadap resikonya. Apalagi azab Allah jauh lebih dahsyat daripada sekedar babak belur. Maka adanya rasa takut kepada azab Allah menyebabkan dia menahan diri dari dosa dan maksiat. Ya. Makanya kedua sifat tadi wajib dipadukan. Ada khauf, ada roja. Khauf memotivasi kita untuk menahan diri dari dosa dan maksiat. Roja memotivasi kita untuk beramal soleh, melakukan ibadah yang diperintahkan. Adapun orang yang hanya khauf saja, dia putus asa. Kalau sudah putus asa, dia tidak terdorong untuk beramal. Dia akan apatis, akan pesimis. Dia menyatakan percuma saya ibadah juga, enggak akan diterima karena dosa saya terlalu gede. Percuma saya istighfar dan tobat juga, enggak akan dikabulkan oleh Allah karena maksiat saya enggak tertahankan, enggak ketampung saking banyaknya. Akhirnya dia apatis. Akhirnya dia merasa tobatnya tertutup pintunya bagi dirinya. Itu kalau khauf saja. Demikian juga kalau rojak saja, tanpa ada takut, dia akan terdorong untuk melakukan dosa dan maksiat. Tenang, jangan khawatir murka dan azab Allah. Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Walaupun kita banyak dosa, rahmat Allah selalu tercurah kepada kita. Akhirnya dia merasa aman dari azab dan murka Allah Azza wa Jalla. Dan ini buruk ya. Jadi dua hal tadi, khauf, roja, wajib disatukan plus ditambah dengan mahabbah. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, man 'abadallaha bil hubbi wahdah fahuwa sufi zindiq, wa man 'abadahu bil khaufi wahdah fahuwa haruri, wa man 'abadahu bir raja wahdah fahuwa murji'i, wa man 'abadahu bil hubbi wal khauf war raja fahuwa mu'minun. Siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya berbekal hub saja. Apa hub teh? Cinta saja. Khauf enggak ada, raja enggak ada, hanya mahabbah saja, dia sufi zindiq. Karena bertolak belakang dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran menyuruh kita takut enggak kepada Allah? Iya, wattaqullah. Ya. Terus ayat-ayat yang tadi, fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Allah menyuruh takut. Fala takhshawhum wa khshawni. Jangan kamu khasyah kepada mereka, khasyahlah kepadaku. Allah merintahkan kita takut. Makanya kalau ada orang menyatakan saya tidak takut kepada Allah, ini tidak taat kepada perintah Allah. Terus Allah memberikan apresiasi yang baik kepada orang yang beramal karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beramal karena takut, baik amal baik ataupun amal berupa menahan diri dari dosa dan maksiat, dia tahan dirinya karena takut terhadap murka dan azab Allah, itu dipuji oleh Allah, diberi balasan. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Siapa orang yang takut kepada Allah, bagi dia akan diberikan dua surga tuh. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, takut kepada murkanya, takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Terus wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Kenapa dia tahan diri dari hawa nafsu? Takut kepada murka Allah, takut kepada nasib dia ketika di akhirat. Kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat menetap dia. Orang yang beramal karena takut kepada Allah itu bagus apa baik? Bagus dan baik. Boleh enggak kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saya beribadah kepada Engkau karena ingin surga-Mu, jauhkan aku dari surga itu. Kalau aku beribadah kepada Engkau tak karena takut neraka-Mu, masukkan aku ke dalam neraka. Ibadahku kepada-Mu hanyalah semata-mata besarnya cintaku kepada-Mu. Ini zindiq. Karena bertolak belakang dengan Al-Qur'anul Karim. Wajib punya rasa takut kepada neraka, ya. Allah menyatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Kalau kalian enggak mampu bikin seperti Al-Qur'an dan memang kalian tidak akan mampu, takutlah kalian kepada api neraka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara man baka la yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takutnya kepada Allah. Jadi takut kepada Allah itu pertama diperintahkan oleh Al-Quran dan Hadis. Kedua, dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ketiga, diberikan balasan yang baik, disediakan surga, diselamatkan dari api neraka. Makanya rasa takut ini wajib kita miliki kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya berbekal cinta, enggak ada takut, enggak ada roja, dia sufi zindiq. Siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya berbekal takut saja, dia haruri. Haruri ini nama lain dari khawarij. Khawarij takutnya kepada Allah luar biasa itu. Takut dosa, takut melanggar tuh. Tapi enggak ada mahabbah, tidak ada roja. Nah, karena kekeliruan dalam memahami Quran Sunnah, mereka terjerumus ke dalam berbagai macam penyimpangan. Karena takutnya kepada Allah, mereka enggak berani berdosa sekecil apapun dosa itu, apalagi besar. ibadah mereka hebat. Malamnya mereka habiskan untuk tahajud, siangnya mereka habiskan untuk saum, dan setiap waktunya mereka lakukan, gunakan untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Itu khawarij. Sampai Nabi menyatakan alaihi salatu wassalam, tahqiruna salatahum ma salatihim. Kalian merasa rendah, merasa hina lah sholat kalian dibanding sholat mereka, saum kalian dibanding saum mereka. Terus bagus apa enggak itu? Dari segi itunya bagus. Tapi ada tapinya. Yakhrujuna minad din kama yakhrujur ramiyah kama yakhrujus saham minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti lepasnya busur, lepasnya apa yang gitu teh, anak panah dari busurnya. Kenapa? Karena dari sikap yang lebay tadi, berlebih-lebihan dalam apa namanya, hanya berbekal rasa takut tanpa mahabbah, tanpa roja, mereka terjerumus ke dalam sebuah konsep pemahaman yang keliru yang berakibat fatal. Apa penyimpangan pemahaman mereka? Mereka merasa kalau mereka melakukan dosa besar, kafir, keluar dari Islam, murtad. Makanya setiap orang yang berdosa besar mereka anggap sudah keluar, sudah murtad dari Islam. Halal darahnya, halal juga apanya? Halal juga hartanya untuk diambil. Makanya mereka mengkafir-kafirkan orang person per person. Setiap yang berdosa besar, kamu kafir, kamu kafir. Itu khawarij. Nama lain dari Haruri. Karena mereka ini tinggal di sebuah desa tempat namanya Haruriyah, namanya Haruro, nah sebuah desa, makanya yang tinggal di sana disebut dengan sebutan Haruri. Itu sebutan untuk khawarij yang saat itu tinggal di sana. Ibadahnya hebat, tapi berakibat semua pelaku dosa besar dikafirkan. Dan ini bertolak belakang dengan ayat, dengan hadis-hadis yang sahih tentang orang yang berdosa besar, sebesar apapun dosanya, selama tidak menghalalkan perbuatan dosanya, itu tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Orang mabuk, kata khawarij, kafir, murtad, keluar dari Islam, dan kelak di dalam neraka kekal selama-lamanya. Ahlus sunnah menyatakan enggak. Orang yang mabuk selama tidak mengap halal terhadap perbuatan mabuknya, dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Demikian juga yang berjudi, demikian juga yang berzina, demikian juga yang maling, demikian juga yang membunuh dan seterusnya, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi wajib kita katakan, berjudi itu haram, berzina itu haram, maling itu haram, membunuh itu haram. Dengan mengharamkan semua perbuatan itu, kita tidak memvonis, tidak memponis, orang Sunda ini, tidak memponis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Apakah si pembunuh pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin sebelum matinya dia apa? Tobat. Apakah si pezina, si pemabuk, si penjudi pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin sebelum matinya dia apa? Tobat, lalu bagus tobatnya, keislamannya, ibadah yang baik, yang berkualitas, mati dalam keadaan demikian, ahli surga. Tapi tetap wajib kita katakan itu haram. Ketika menyatakan perbuatan itu haram, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, dan tidak sedang mentazkiyah diri sendiri. Oh, saya mah pi surgaeun atuh. Judi haram, dah saya maka surga. Apakah begitu? Enggak. Kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka, enggak. Ya, kita hanya berbicara tentang hukum sebuah perbuatan. termasuk perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, kita katakan ini enggak ada sunnahnya, jangan dilakukan. Siapa yang melakukannya dia terjerumus ke dalam dosa. Apakah itu pengkafiran? Tidak. Apakah itu memfonis pasti masuk neraka? Tidak. Ya, kita hanya sedang membahas hukum sebuah perbuatan. Siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya berbekal khauf, dia haruri, khawarij. Dan siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya berbekal mahabba, hanya berbekal roja, maka dia murji'i. Kelompok murji'ah, kelompok yang menyatakan sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang muslim tidak berpengaruh kepada keimanannya. Imannya tetap utuh dan dia ahli surga tanpa ke neraka dulu. Nah, itu murji'ah. Akhirnya merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla, ya. Tiga-tiganya salah. Lalu yang benar apa? Wa man abadahu bil hubbi wal khaufi war raja' fa huwa mu'min. Siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan ketiga-tiganya, ada hub, ada mahabbah, ada khauf, ada roja, maka dialah seorang mukmin. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyeru kepada Allah dan selalu mencari cara terdekat untuk bisa sampai kepada Allah, dan mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Ada mahabbah diisyaratkan dalam ayat, mereka selalu mencari cara yang terdekat untuk bisa sampai kepada Allah karena cintanya. Ada khaufnya, ada juga rojaknya, ya. Dan Allah Azza wa Jalla telah menerangkan orang yang mengabaikan aspek khauf, tidak takut, mereka merasa aman dari azab Allah walaupun mereka bergelimang dalam dosa. Allah azab orang seperti itu. Allah menyatakan dalam Al-A'raf ayat 97-99, kata Allah, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, au amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman dari datangnya azab kami pada malam hari ketika mereka tertidur? Azab Allah bisa datang tentu saja dalam bentuk bencana alam. Gempa, banjir, longsor, tsunami, atau yang lain yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Tidak bisa diduga sebelumnya seperti adanya gempa. Bisa diprediksi? Tidak katanya, ya. Longsor apa bisa diprediksi? Susah. Itu pernah enggak datang di malam hari ketika orang tidur? Sering banyak. Kata Allah, apakah penduduk suatu negeri merasa aman dari datangnya azab kami di malam hari dalam keadaan mereka tertidur? Atau apakah penduduk suatu kota, suatu negeri merasa aman dari datangnya azab kami di pagi hari dalam keadaan mereka sedang bermain-main, sedang mengejar dunia? Siang atau malam, azab Allah berupa bencana alam tidak bisa diduga. Orang merasa aman dengan hal itu. Kata Allah, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Ini tentang orang yang hanya berbekal roja, tanpa adanya khauf kepada Allah, akhirnya merasa aman dari murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah cara menghadirkan rasa khauf? Berkata mu'alif sesoleh al-Fauzan, Qala ba'dul ulama, khawful amdi yunsha'u min umurin. Rasa takut seorang hamba muncul dari tiga perkara berikut ini. Perkara yang pertama, ma'rifatuhu bil jinayah wa qabhiha. Pertama, dia mengetahui kejahatan tersebut dan buruknya kejahatan tersebut. Apalagi kejahatan berupa dosa itu dilakukannya bukan kepada manusia, tapi kepada Allah, kepada yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi rizki kepada kita, memberi kenikmatan yang tak terbatas kepada kita. Allah kurang gimana baik kepada kita, kita membalasnya dengan melanggar larangannya atau mengabaikan perintahnya. Buruk apa jelek yang kayak begitu? Ya buruk ya jelek. Walaupun ada orang yang mengatakan, saya ada bukan kepada Allah jahatnya, tapi kepada sesama manusia, digibahi, difitnah, dihina gitu ya. Kalau demikian, dia berdosa, berbuat jahat kepada kedua pihak, kepada Allah juga kepada manusia. Orang yang berbuat jahat kepada manusia, otomatis sekaligus dia berbuat jahat kepada Allah. Karena apa? Karena larangan Allah dilanggar. Apakah kalau kita menghina manusia tidak jahat kepada Allah? Jahat. Di mana jahatnya? Ada larangan Allah tentang hal itu dilanggar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khaira minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian menghina, mencela sebagian yang lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Apakah kalau kita suudzon kepada seseorang tidak jahat kepada Allah? Jahat kepada Allah. Berupa apa? Melanggar larangan Allah. Allah menyatakan, ijtanibu katsira minadh-dhon, inna ba'dadh-dhanni itsam. Jauhi kebanyakan prasangka. Nabi juga menyatakan, iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Jauhi, hindari oleh kalian dhon, karena dhon itu sedusta-dusta ucapan. Jadi suudzonnya kepada orang, tapi sekaligus juga melanggar larangan Allah, melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbuat jahatnya tidak hanya ke orang, otomatis kepada Allah. Intinya, setiap perbuatan dosa yang dilakukan kepada sesama manusia, di dalamnya include, termasuk perbuatan jahat kepada Allah Azza wa Jalla, perbuatan buruk kepada Allah, karena Allah telah melarang hal itu tapi dilanggar. Jadi pertama, rasa takut muncul karena dia mengetahui jahatnya perbuatan itu dan buruknya perbuatan itu. Itu pertama. Kedua, tasdiquhu bil wa'in wa anna Allah rattaba 'alal ma'siyah uqubataha. Kedua, rasa takut muncul kalau dia yakin, percaya terhadap ancaman atas perbuatan buruk tadi, bahwa Allah akan mengazab dia, akan menyiksa dia. Siksaannya di mana? Yang sudah pasti kalau enggak tobat tuh di alam kubur dan di alam akhirat. Dan mungkin saja dosanya itu juga dibalas di dunia ini juga, walaupun tidak selalu di dunia dibalas. Ada kalanya di dunia lolos, di alam kubur, di akhirat tidak mungkin lolos. Sehebat apa sih azab di alam kubur? Na'udzubillah atuh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat mimpi itu dibawa oleh dua orang, yang di akhir hadis ini dikatakan orang itu malaikat Jibril dan Mikail. Dibawa naik ke bukit yang terjal, aku enggak bisa. Kami akan mudahkan, dibantu. Naik, mudah. Sampai di suatu tempat. Di tempat itu ada orang yang sedang duduk. Di pinggirnya ada orang yang berdiri sambil memegang batang besi yang runcing. Tiba-tiba itu besi yang runcing itu ditusukan ke sebelah kanan rahang orang itu, bros, tembus sampai ke tengkuk. Kira-kira sakit apa menderita? Dua-duanya ya sakit, saya menderita ya. Ditusuknya sakit sampai ke tengkuk loh, tembus. Kalau itu terjadi di dunia mati. Terus dicabut lagi. Mencabutnya sakit apa tidak? Sakit. Terus pindah ke kiri, tusuk lagi sebelah kiri, cabut lagi, bolak-balik terus seperti itu sampai hari kiamat. Nabi SAW ngeri melihatnya. Apa ini? Dan seterusnya. Nah, lalu di akhir hadis itu diterangkan, adapun orang yang tadi ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuknya, dia adalah seorang pendusta. Keluar dari rumah menebar kedustaan sampai memenuhi ufuk. Dia mengalami itu di alam kuburnya sampai hari kiamat. Itu azab bagi para penyebar hoaxes, berita bohong, berita dusta melalui berbagai macam media. Kalau ngomong ke orang terbatas ya, di hadapan 1-2 orang. Sekarang lebih dari itu, ditulis sebagai status di media sosial. Satu orang minimal punya 5 medsos. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada grup WhatsApp, ada LINE, ada Pad, ada banyaklah, tak rapal saya. Okay. Ditempel semuanya itu, hoax itu, kedustaan seperti itu. Maka memenuhi ufuk, seluruh dunia tahu, bersumber dari orang itu. Waliyatubillah. Rasakan nanti di alam kuburnya tuh, ya. Itu baru di alam kubur, belum seberapa. Jelegur kiamat terjadi, seluruh alam jagat raya hancur, masuk ke alam akhirat, azab di sana jauh lebih dahsyat lagi daripada yang dialami di alam kubur. Itu ancaman bagi pelaku dosa dusta. Hati-hati ikhwan, akhwat. Kalau bikin status di media sosial atau kopas, copy paste-nya, ini ada artikel bagus, ada berita bagus, langsung di-share. Ikhwan akhwatnya tukang sur-share segala macam di-share. Enggak tahu benar salahnya. Kadang-kadang ini ada tulisan atau berita, dia dibaca enggak ya, malas macanya juga kepanjangan, tapi langsung di-share. Padahal itu adalah kedustaan. Kita punya andil dalam menyebarkan kedustaan. Hati-hati. Itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi yang memotivasi orang untuk takut adalah mengetahui ancaman, azab, balasan bagi keburukan, dosa dan kejahatan yang dilakukannya. Ini yang kedua yang bisa memotivasi orang untuk takut. Yang pertama apa tadi? Mengetahui kejahatan dan buruknya kejahatan itu. Tahu ini jahat. Kedua, tahu kejahatan ini akan dibalas dengan azab yang dahsyat. Ketiga, kaunuhu la ya'lam la'allahu yumna'u minat taubah wa yuhalu bainahu wa bainaha idza irtakaba dzamb. Nah ini nih yang berbahaya, poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga yang membuat orang takut adalah kebodohan, ketidaktahuan bahwa itu dosa. Disangkanya tidak dosa, disangkanya perkara biasa, padahal itu dosa besar. Apalagi itu sebenarnya dosa, tapi dia meyakini sebagai sebuah ibadah. Akibatnya terhalang dia dari tobat. Ketika ditegur orang, kamu salah loh, tobat. Tobat dari apa? Ini kan gak salah, benar. Ketika orang mengingatkan itu salah, dia marah. Salahnya di mana? Anak bau kencur menyalahkan orang tua, kan gitu. Akhirnya dia tidak tobat, tidak menerima nasihat, karena menganggap itu bukanlah sebuah kesalahan, bahkan menganggap itu sebuah kebaikan. khawatir enggak kepada hal itu? Amat sangat khawatir. Dan itu yang disebut syubhat. Syubhat itu dosa, kesalahan, penyimpangan yang dilakukan karena kebodohan. Itu syubhat. Sehingga dia tidak menganggap itu sebagai kesalahan, bahkan menganggap kesalahan sebagai sebuah kebenaran. Kalau seseorang tahu itu dosa tapi dilakukan, itu syahwat. Syahwat adalah dosa yang dilakukan karena hawa nafsu walaupun tahu bahwa itu dosa. Seperti apa? Banyak. Seperti ghibah, seperti berdusta, seperti berjudi, seperti berzina, seperti bermabuk ria. Para pelakunya tahu gak bahwa itu dosa? Tahu. Coba tanya ke ibu-ibu ahwat yang tukang ngerumpi, tukang ghibah. Tahu gak ibu dosa ghibah itu gimana? Tahu. Kenapa tuh masih darah sepetuh? Seru. Kalau ngobrol gak ada gosip, gak ada rumor, gak ada ghibah, ibarat ngerujak tanpa cengek. Tidak seru, tidak ada sehahnya. Nah, itu syahwat. Tanya ke pemabuk, tahu gak bahwa itu dosa? Tahu. Kenapa dilakukan? Dia memperoleh kesenangan. Tahu gak umpamanya berjudi itu dosa, berzina itu dosa? Tahu. Kenapa dilakukan? Ya tahu. Tapi dilakukan karena hawa nafsu, itu syahwat. Kalau dosa dan penyimpangan dilakukan karena kebodohan, karena ketidaktahuan, itulah yang disebut dengan syubhat. Kalau syubhat obatnya ilmu, kalau syahwat obatnya amal. Berdasarkan hal itulah maka perkara poin ketiga ini lebih harus kita takuti, yaitu kita tidak menyadari, tidak mengetahui itu dosa, padahal dosa, akhirnya kita tidak berhenti, akhirnya kita tidak mau tobat, akhirnya kita marah ketika ada orang yang mengingatkannya. Maka dengan ketiga poin tadi, sempurnalah rasa takut, baik sebelum berdosa, ketika berdosa, ataupun setelah berdosa. Dengan tiga poin tadi. Pertama, poin yang pernah, tahu buruknya, jahatnya perbuatan itu. Maka sejak awal mungkin sudah dihindarkan, sudah dijauhi. Kalau toh terjerumus karena kondisi, situasi, dan keadaan, dia tetap tahu bahwa itu dosa. Dan ada rasa takut akan memperoleh azab. Dan setelah itu berlalu, rasa takut itu tetap ada dan bisa mendorong dia untuk bertobat. Jadi tiga poin ini, pertama buruknya perbuatan itu dan jahatnya perbuatan itu, kedua akan dapat azab dan ancaman yang dahsyat dari Allah, dan poin ketiga adalah khawatir kita tidak tahu bahwa itu salah dan kita menganggap bukan kesalahan, akhirnya tidak tobat dan tidak berhenti dari perbuatan seperti itu. Para nabi, mereka memiliki roja yang sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun situasi yang nyatanya, kenyataan yang mereka alami, memungkinkan mereka untuk putus asa. Tapi rojaknya kepada Allah luar biasa dan merubah situasi itu. Contoh, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau sampai tua tidak memiliki anak. Istrinya juga apa? Mandul. Kondisi seperti itu mestinya melahirkan keputusasaan dari memiliki anak. Tapi rojak beliau kepada Allah luar biasa, terus minta, terus minta. Beliau tahu kuasa Allah di atas segala-galanya. Allah yang maha mengatur seluruh jalannya kehidupan. Apa yang terjadi? Datang mukjizat dari Allah untuk beliau. Dikasih anak pada usia tua, dalam kondisi istrinya apa? Mandul. Lahirlah dua anak dari dua istri. Siapa saja? Ismail dan Ishak. Dan itu karena tingginya rojak beliau. Dan ini tidak hanya berlaku bagi para nabi, mungkin berlaku bagi orang-orang biasa, amat sangat mungkin. Datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, inni tazawwajtu wa lam yurzaq li walad." Wahai Rasulullah, aku sudah lama menikah tapi belum diberi rezeki berupa anak. Gimana tuh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min aina anta? Fa aina anta min kasratil istighfari was sadaqat?" Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Istighfar dan sedekah adalah cara syar'i memperoleh anak. Cara hissinya ya dengan melakukan hubungan suami istri atau dengan pergi ke dokter agar bisa hamil dan seterusnya gitu ya. Itu cara hissinya. Ada selain cara hissi, cara syar'i, yaitu banyak istighfar, banyak sedekah. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin." Kata Nabi Nuh, "Aku bilang kepada kaumku, istighfar kalian kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kamu istighfar, Allah menurunkan hujan dan Allah akan melimpahkan kepada kalian harta dan anak-anak yang banyak karena istighfar." Istighfar cara syar'i untuk memperoleh anak. Demikian juga sedekah. Kata Nabi SAW, "Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sedekah?" Fafa'ala. Lalu dia melakukan. Akibatnya dia sampai memiliki 9 anak. Oleh para ulama, hadis ini dibahas dalam bab ilajul aqim. Ilajul aqim itu pengobatan bagi orang yang mandul, solusi bagi orang yang mandul enggak punya anak. Banyak istighfar, banyak sedekah. Secara real, secara nyata, secara hisi, secara medis mungkin dia enggak akan bisa punya anak karena mandul tadi. Tapi kuasa Allah di atas segala-galanya. Jangan padamkan roja. Jangan padamkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang berharap dan selalu bersandar kepada Dia. Ya. Itu contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan contoh nabi-nabi lain banyak yang nanti kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Studio Cilengsi dipersilapkan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum. Silakan Fawas. Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk Al Ustadz yang telah menyampaikan materi bahasan yang sangat bermanfaat di sore yang berbahagia ini. Ikhwatul Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak tadi. Baik, kami coba sapa yang pertama dari penelpon 0218236543, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Ibu. Iya. Begini Ustaz, mengenai hadis Nabi bahwasanya siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dariku itu tertolak. Itu tuh hadisnya dari dahulu mungkin yang kita tidak tahu Ustaz. Setelah belajar di ilmu syar'i pada Ustaz Sunnah baru kami tahu dan bagaimana menjelaskannya tentang hal ini kepada saudara-saudara kami yang masih tidak tahu saat mengenai hal-hal yang dikerjakannya yang dianggapnya itu benar padahal itu enggak benar kayak gitu Ustaz. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik, ibu yang baru bertanya. Hadis tadi itu dari zaman dahulu sudah ada. Karena itu tertulis dalam banyak kitab. Hadis itu ada dalam kitab Sahih Muslim. Hadis itu juga yang lebih dikenal lagi oleh masyarakat yang lebih umum ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis itu juga bagi orang yang mengkaji kitab-kitab fiqih ada dalam kitab Bulughul Maram. Dan banyak kitab-kitab hadis lain yang memuat hadis ini. Kenapa jarang diketahui? Ya karena orang enggak belajar hadis, ya. Atau kalau toh ada ustaz yang belajar, wallahu alam kenapa ini tidak disampaikan? Mungkin disampaikan sepintas, mungkin sengaja dilewat karena khawatir terhadap sesuatu. Yang jelas hadis ini sahih dengan dua lafaz yang berbeda. Pertama menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan tidak ada contoh dari kami itu tertolak. Hadis kedua dengan lafaz man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan amalan di dalam ajaran kami yang tidak termasuk bagian dari ajaran kami, maka amalan itu tertolak. Ini sejak dahulu sudah disampaikan di mimbar-mimbar, pengajian-pengajian, tulisan-tulisan, ceramah-ceramah, ya. Hanya ada yang mendengar, ada yang tidak, ya. Bagaimana kita menyampaikan hal ini kepada kawan-kawan, saudara-saudara? Ya, sampaikan kepada mereka sebatas yang kita tahu, ya. Bila perlu ada syarah tambahannya dari orang yang dipercaya ilmunya, sampaikan kepada mereka dalam bentuk tulisan, dalam bentuk rekaman ceramah, dalam bentuk YouTube, dalam bentuk apapun yang bisa sampai. Yang penting sampai dulu. Adapun urusan mereka mau menerima penjelasan ini atau tidak, itu bukan tanggung jawab kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Tapi coba perhatikan situasinya. Perhatikan aspek maslahat madarat. Bila kita yakini disampaikannya hal ini bisa menimbulkan madarat yang lebih besar, maka jangan dulu disampaikan. Umpamanya seorang anak menyampaikan hal ini kepada orang tuanya, bukannya diterima, malah membelenggu hak anak. Udah kamu jangan ngaji kemana-mana, diem di sini umpamanya. Akhirnya ditahan, gak boleh ngaji, gak boleh belajar, itu lebih madarat. Maka jangan dulu disampaikan bila menimbulkan madarat yang lebih besar. Tapi kalau menyampaikan itu maslahat atau kita duga akan maslahat, silakan sampaikan semampunya. Kalau kita tidak mampu, ajak hadir ke pengajian. Kalau tidak mau hadir ke pengajian, setel radio di hadapan dia agar dia pun bisa ikut mendengarkan. Tapi kalau di radio materinya bukan itu, setel YouTube atau rekaman yang berbicara tentang hal itu agar didengar penyampaian sang ustaz kepada orang itu, ya. Banyak cara untuk memberitahu orang dengan sebaik-baik cara. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawaz. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Demikian untuk ibu yang bertanya tadi, semoga bermanfaat. Silakan di kesempatan yang kedua, kami masih memberikan kesempatan dari penelpon di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Abu Yudo dari Basura City. Pak Abu Yudo di mana? Basura City, apartemen Basura. Oh iya, silakan. Ustaz, ada orang yang setelah selesai sholat mengucapkan alhamdulillah, ada yang mengucapkan astagfirullah. Yang alhamdulillah, saya yakin dia terlalu yakin akan diterima. Namun hadis yang sebenarnya itu yang seperti apa Ustaz, atau hadis dari siapa? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Yudo. Silakan Ustaz. Iya, Pak Abu Ridho, siapa tadi, ya? Barakallahu fiik. Salat termasuk apa yang harus dilakukan oleh salat adalah perkara ta'abudiyah. cara-caranya sudah tauqifi, ditetapkan dari sononya, ditetapkan, dicontohkan oleh Nabi SAW, termasuk apa yang dibaca seusai salam, apakah alhamdulillah ataukah Al-Fatihah. Karena ada imam begitu, assalamualaikum, assalamualaikum, Al-Fatihah, ada. Ada juga yang alhamdulillah, ada juga yang astagfirullah. Karena ini perkara ta'abbudi, jangan gunakan perasaan, jangan gunakan ro'yu, jangan gunakan otak. Oh, karena sudah selesai dari kewajiban jadi ya alhamdulillah, itu otak kita. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW seusai sholat. Beliau seusai sholat beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Itu selalu demikian. Lalu para ulama mengupas, kenapa setelah beres sholat kok istighfar? Bukankah istighfar itu dilakukan setelah melakukan dosa? Kan gitu ya otak kita. Kalau sholat kan ibadah, kenapa setelah ibadah itu istighfar? Para ulama menganalisa, istighfar seusai sholat itu untuk menghapus dosa yang kita lakukan selama ibadah sholat. Mungkin banyak kekurangan di dalam sholat kita yang melahirkan dosa. Apa saja kekurangannya? Yang terutama apanya coba? Kekhusyuan ya. Dalam sholatnya kita ngelamun, dalam sholatnya kita ingat urusan dunia. Loh, apakah ngelamun dan ingat dunia dalam sholat dosa apa tidak? Iya dosa. Dari mana tahu dosa? Dari adanya ancaman dari Allah. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, diancam dengan ancaman kecelakaan. Siapa? Orang yang lalai dalam sholatnya, ngelamun, tidak khusyuk, ingat kepada urusan dunia di dalam sholatnya, itu dosa ya. Dan banyak kekurangan lain, mungkin kekurangan dalam perkara gerakan-gerakan sholat. Gerakannya ada unsur lalainya, cara rukuknya, cara sujudnya, cara duduknya. Tidak mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi menekankan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian dengan cara sholat seperti kalian melihat aku sholat. Rukunya, sedekapnya, sujudnya itu ikuti. Mungkin kita lalai dari itu. Rukunya berbeda dengan rukun Nabi SAW. Sujudnya berbeda dengan cara sujud Nabi SAW. Itu kekurangan. Tidak membatalkan sholat, tapi menjerumuskan kepada kekurangan dalam sholat. Belum aspek niatnya, mungkin ada unsur dunianya, mungkin ada unsur ingin dipujinya, itu semuanya dosa. Itu tidak membatalkan sholat, tapi melahirkan dosa yang dilakukan di dalam sholat. Begitu salam istighfar untuk menutupi dosa-dosa tadi. Itulah analisa para ulama kenapa setelah sholat istighfar. Karena di dalam sholat amat sangat mungkin kita melakukan dosa-dosa tanpa kita sadari ya. Jadi bertemulah penjelasan ro'yu kita dengan contoh dari Nabi SAW. Nabi mencontohkan istighfar 3 kali, kemudian ada penjelasan ro'yu yang benar, rasional, logis, masuk akal. Pantas kalau setelah sholat kemudian istighfar. Dan inilah yang lebih kuat, bukan alhamdulillah, bukan al-fatihah, tapi istighfar. Wallahu'alam bisawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan, jawaban dan nasihat yang disampaikan. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beberapa tahun ini saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah lalu. Alhamdulillah teguran itu membuat saya kembali ke jalan yang benar dan kembali rajin ibadah serta datang ke majelis-majelis taklim. tetapi rasa khauf terasa lebih mendominasi, dan ini berakibat ke kesehatan mental saya berupa depresi dan mudah menangis, bahkan di tempat-tempat umum saat mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimana cara meningkatkan rasa roja tersebut agar bisa seimbang? Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Barakallahu fik. Ya, pertanyaannya, apakah kadar khauf dan roja ini harus selalu seimbang 50-50? Tidak. Kadang-kadang khauf harus lebih besar daripada roja, kadang-kadang roja harus lebih besar daripada khauf. Para ulama merinci, bila dalam keadaan sehat, segar bugar, banyak uang, perbesar rasa khauf, perkecil rasa roja. Kadar khaufnya harus lebih besar daripada rojanya. Karena apa? Karena di saat sehat, di saat banyak uang, sangat memungkinkan dia berbuat untuk kesenangan dirinya. Dengan kesehatan dan uang yang dimilikinya, amat sangat mungkin dia lepas kontrol. Perbanyak khauf agar tidak terjerumus ke dalam dosa dan maksiat dengan kesehatan dan uang yang dimilikinya, dengan waktu luang yang dimilikinya. Akhirnya kalau khauf lebih dominan, dia mengerem diri. Dia akan salurkan uangnya, kesehatannya, waktu luangnya untuk hal yang bermanfaat, menguntungkan dia dunia akhirat, ya, dalam keadaan sehat. Adapun dalam keadaan sakit, perbesar kadar roja agar tidak putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, ya. Itu yang pertama. Kedua, ulama lebih merinci lagi. Bila berada dalam posisi sedang banyak godaan untuk melakukan dosa dan maksiat, seperti umpamanya kita sedang happy-happy, sedang belanja di mall, sedang berada di tempat yang godaan di sana gede, perbanyak khauf, pertingkatkan kadar khauf takut kita agar itu bisa menjadi pengerem. Sebaliknya, kalau kita berada dalam situasi yang godaan kecil, bahkan dorongan untuk melakukan ibadah dan amal soleh gede, seperti di masjid, di daurah, di pengajian, pergede kadar rojanya agar itu memotivasi kita untuk beribadah lebih hebat lagi daripada sebelumnya. Jadi tidak selalu seimbang antara kadar khauf dan kadar roja. Dilihat situasi dan mana efek yang lebih besar maslahatnya. Kadang-kadang lebih besar maslahat memperbesar roja, kadang-kadang lebih maslahat memperbesar khauf, kadang-kadang seimbang. Dan setiap orang berbeda situasi dan kondisi yang dialaminya. Pada intinya, mana sih yang lebih bermanfaat, lebih maslahat, memperbesar roja atau memperbesar khauf, ya, dengan sedikit rincian yang sudah tadi dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir fawasya. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami masih angkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita di Tasik. Nah, pertanyaannya tidak sesuai bahasan tema. Dan pertanyaan yang terkait dengan masalah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Apakah pemakaian kalung kemudian gelang yang katanya bisa melancarkan darah dan menyembuhkan berbagai penyakit dan juga diiklankan di berbagai media, apakah masuk ke dalam kesyirikan, dari Bapak Nur Syahid di Magelang, Jawa Tengah? Iya, barakallahu fiik. Memakai kalung gelang untuk kesehatan. Kalau ada hubungan sebab akibat, umpah kalung dan gelang itu mengandung hal tertentu yang secara medis terbukti empiris ilmiah betul berpengaruh kepada tubuh kita, jalan darah kita, kepada kondisi bagian dalam tubuh kita, jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita, betul ada pengaruh. Sudah ada penjelasan ilmiah. Ada hubungan sebab akibat antara gelang dan kalung itu dengan penyakit atau kondisi tubuh orang yang memakainya, maka boleh, sama dengan terapi-terapi yang logis lainnya. Dengan catatan betul ada, ya, ada penjelasan ilmiah, ya. Terus disyaratkan wajib diyakini penyembuhnya Allah. Itu hanya salah satu wasilah yang mengandung hubungan sebab akibat, sama dengan mengkonsumsi obat. Kenapa obat ini dimakan bisa menyembuhkan? Karena obat ini mengandung ini, bisa membunuh penyakit atau bisa memperbaiki kondisi tubuh. Ada penjelasan ilmiahnya, maka boleh. Adapun kalau tidak ada hubungan sebab akibat, batu ini, cincin ini, gelang ini, kalung ini mengandung ini yang berhasiat untuk kesehatan tubuh, tapi gak ada penjelasan dari ahlinya, gak ada penjelasan ilmiahnya, gak ada bukti medisnya, gak ada alasan yang rasional, yang logis. Tidak ada hubungan sebab akibat antara zat yang dikandung dalam benda ini dengan kondisi tubuh. Hanya dikatakan mengandung zat, tapi bagaimana cara zat itu berpengaruh kepada tubuh, gak ada penjelasan. Apalagi ada lafaz Allah. Terus diyakininya yang menjadi penyebab utama kesembuhan adalah lafaz Allahnya ini nih, maka itu jimat, maka tidak boleh, karena tidak adanya hubungan sebab dan akibat antara benda itu dengan kesehatan kita. Tidak boleh diyakini itu akan menyembuhkan. Jadi dibolehkan kita mengalami atau melakukan terapi pengobatan bila ada salah satu di antara dua dalil, apalagi kalau dua-duanya ada. Pertama, dalil syar'i. Kedua, dalil hissi. Dalil syar'i adalah dalil dari Quran Sunnah bahwa itu menyembuhkan, cara itu menyembuhkan. Mau ilmiah, mau tidak, mau ada penjelasan dari dokter atau tidak, atau umpah keterangan dari dokter menyatakan tidak ada hubungan, tapi kalau ada dalil syar'inya, lakukan. Seperti ruqyah syar'iyah, seperti Nabi SAW melakukan umpamanya nyolek itu apa? Nyolek tanah, diludahi, kemudian didoakan, kemudian dioleskan ke luka orang, ke orang yang terkena sengatan binatang, sembuh. Itu ada dalil syar'inya. Walaupun gak ada penjelasan ilmiah, gak peduli, yang penting ada dalil syar'inya. Seperti doa, membacakan ruqyah doa, ada gak penjelasan dari dokter bahwa doa yang diucapkan itu mengandung zat-zat tertentu lalu masuk ke dalam tubuh? Ada penjelasan begitu? Gak ada. Tapi itu ada asalnya, maka boleh dilakukan walaupun tidak rasional, tidak masuk logika kita. Kalau ada landasan syar'inya, silakan lakukan. Ya. Kedua, dalil hissi. Dalil hissi itu dalil berupa penjelasan rasional dan ilmiah. Walaupun tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada hubungan, tidak ada dalil syar'i dari Quran dan hadis. Seperti kita pergi ke dokter diberikan obat batuk sirup ini. Ini enggak ada di zaman Nabi. Jangan dikatakan ini bid'ah. Karena ini bukan masalah ibadah, ini masalah apa? Dunia. Terus ada penjelasan bahwa sirup ini mengandung zat ini bisa menyembuhkan penyakit batuk. Ada penjelasannya dan terbukti. Walaupun enggak ada dalilnya, dalil syar'i, tapi ada dalil hissi, maka boleh, ya. Seperti umpai pijit refleksi, seperti akupuntur, yang ada penjelasan ilmiah dari ahli kesehatan, boleh. Walaupun itu tidak ada contoh dari Nabi SAW. Karena ini urusan dunia, bukan urusan ibadah. Apalagi kalau dua-duanya ada, dalil syar'i ada, dalil hissi ada. Seperti bekam, Nabi SAW menganjurkan bekam dan beliau berbekam. Dan penjelasan ilmiah dari sisi kedokteran ada. Seperti madu, dari sisi kedokteran jelas bermanfaat. Ayat dan hadis ya menjelaskan. Seperti al-habbatus sauda, jinten hitam, hadisnya ada ya, penjelasan ilmiahnya. Ini lebih mujarab lagi ya. Kalau tidak ada dalil syar'i ataupun dalil hissi, ayat hadis enggak ada, penjelasan ilmiah enggak ada, maka jangan dilakukan terapi seperti itu walaupun menyembuhkan. Seperti tadi, memakai gelang, memakai kalung, enggak ada hubungan sebab akibat, enggak ada penjelasan ilmiahnya dan itu tidak ada dalilnya, maka jangan walaupun itu menyembuhkan. Kesembuhannya mungkin ada rekayasa dari kalangan setan, dari kalangan bangsa jin, maka tidak boleh ya, dan itu bisa aja menjerumuskan kita ke dalam syirik. Wallahu a'lam bisawab, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.